وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah, a'azzanallahu ayyakun. Kembali di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Makarimul Akhlak, yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah membaca perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, poin yang kedua dari bentuk adab dan akhlak yang mulia dari seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya dengan melaksanakan dan menerapkan syariat-syariat tersebut, yang mana beliau mencontohkan misalnya tentang ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada hamba-Nya, meskipun mengharuskan seorang muslim meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dan keinginannya dari makan, minum, nikah. Akan tapi, seorang muslim yang memiliki adab dan akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dengan penuh kelapangan dada, kelapangan jiwanya, ia pun menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tersebut, walaupun harus meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan dan yang ia cintai, meskipun pula dia melakukan di musim yang panas. Maka dia tetap menjalankan dan menerapkan syariat tersebut. Demikian pula ibadah sholat yang sebagian manusia terasa berat untuk menjalankannya. Seperti di antaranya mereka dari kalangan orang-orang munafik. Akan tetapi bagi seorang muslim, seorang mukmin yang beradab, yang memiliki akhlak yang mulia, sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah baginya untuk menjalankan syariat ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan minta pertolonganlah kalian dengan kesabaran dan salat. Dan sungguhnya ibadah salat itu sesuatu yang berat kecuali mereka. Ya, kecuali atas mereka orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang meyakini bahwasanya nanti mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah mereka itu akan dikembalikan. Maka bagi mereka itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah untuk mereka menjalankannya. Kemudian kata beliau, misal salis, contoh yang ketiga terkait tentang bentuk akhlak seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, menerima syariat Allah dengan menerapkan dan menjalankannya. Kalau dua contoh tadi terkait tentang ibadah, maka contoh yang ketiga ini kata beliau, na'am, tahrir riba, tentang diharamkannya riba. Wa hadza fil muamalat, dan ini terkait dalam hal muamalah. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan terhadap hambanya terkait terhadap hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Dalam hal ini adalah riba. Allah mengharamkan riba kepada hambanya. Faqad haramallahu alaina ar-riba tahriman akidan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kita tentang riba. Pengharaman yang tegas. Wa ahallana al-bai'a. Wa ahallana al-bai', dan Allah menghalalkan untuk kita jual beli. Wa qala fi dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal tersebut, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang mereka itu makan harta riba, dan disebutkannya makan di sini karena itu ghalibnya, keumumannya. Naam. Yang mereka gunakan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum mereka, manusia. Meskipun tentunya ini sifatnya umum. Yaitu mereka, siapa saja yang mengambil harta riba, baik digunakan untuk makan, minum, untuk pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan yang lain sebagainya. Alladzina ya'kuluna riba, mereka orang-orang yang mengambil harta riba. La yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidaklah mereka itu berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dia itu kerasukan syaitan, kerasukan jin. Disebabkan karena tekanan penyakit gila. Nah, yang mana dalam hal ini terjadi khilaf dari kalangan para ulama tentang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka yang mengambil harta riba tidaklah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan jin karena tekanan penyakit gila. Nah, yang biasanya tentunya mereka orang yang kerasukan jin, orang yang gila, tingkah laku mereka sesuatu yang tidak beraturan, ngawur, serampangan. Naam. Ya. tidak mempedulikan apakah ini sesuatu yang bermanfaat ataukah memandorotkan baik terhadap dirinya ataukah orang lain. Itulah kondisi mereka. Orang-orang yang gila, orang-orang yang kerasukan, jin, syaitan. Maka terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Ya, tentang maksud ayat ini. Apakah keadaan ini terkait kondisi mereka nanti di yaumil kiamah ataukah kondisi mereka dalam kehidupan dunia ini. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ini berita dari Allah Subhanahu wa taala terkait tentang kondisi mereka nanti ketika dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka, di mana mereka orang yang mengambil harta riba akan dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi mereka hayaro, sugaro, muktoribin. Mereka dalam kondisi kebingungan seperti orang yang mabuk, goncang keadaannya. Nah, ya, serampangan kondisi mereka. Ini sebagian dari kalangan para ulama. Bahwasanya ini terkait tentang kondisi mereka nanti di yaumil kiamah. Ketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya ini keadaan mereka sewaktu mereka di dunia. Nah, diserupakan kondisi mereka seperti kondisi orang yang kerasukan jin, seperti orang yang gila. Nah, disebabkan karena ya tomaknya mereka, rakus dan serakahnya mereka terhadap dunia, harta, bakhilnya mereka, sehingga mereka tidak peduli perbuatan-perbuatan apa saja yang mereka lakukan. Nah, karena tujuannya adalah dunia, harta, maka tindakan-tindakan apa saja yang penting mereka mendapatkan dunia, mereka tidak mempedulikan. Apakah sesuatu yang itu dihalalkan ataukah diharamkan, membahayakan untuk dirinya ataukah orang lain, mereka tidak mempedulikan. Nah, ya, sebagaimana kondisi orang yang gila, di mana mereka tingkah lakunya, perbuatan-perbuatan mereka, sesuatu yang serampangan, tidak ada bimbingan, petunjuk, tidak peduli apa yang dia ambil di tempat sampah yang misalnya kemudian mereka makan sesuatu yang membahayakan ataukah tidak. Mendapatkan makanan, diambil. Walaupun dia jalan dalam kondisi telanjang sekalipun. Ya. Itulah kondisi mereka. Nah, orang yang gila. Sebagian kondisi keadaan mereka, orang yang kerasukan jin. Nah, maka demikian pula kondisi keadaan mereka orang yang mengambil harta riba diserupakan dengan keadaan-keadaan mereka seperti orang gila atau kemasukan jin, disebabkan karena tomaknya mereka, rakusnya mereka, serakahnya mereka, dan bakhilnya mereka terhadap dunia, sehingga mereka tidak peduli tindakan apa saja yang mereka lakukan. Nah, apakah itu dihalalkan, diharamkan, ya, memadrotkan dirinya ataukah kepada orang lain, ya, mereka tidak memperdulikan. Yang penting mendapatkan harta. Nah, dan kata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, nah, bahwasanya yang benar, bahwasanya ayat ini apabila mengandung padanya dua makna dan memungkinkan untuk dibawa kepada kedua makna tersebut, maka dibawa kepada kedua-duanya. Dan tidak terjadi pertentangan padanya. Di mana kondisi mereka sewaktu di dunia diserupakan dengan ya orang-orang gila ataukah orang yang kemasukan jin, disebabkan karena rakus dan tomaknya mereka, serakahnya mereka terhadap dunia, sehingga tindakan-tindakan mereka, nah, sesuatu yang mereka tidak peduli. Baik itu sesuatu yang bermanfaat ataukah mandorotkan untuk dirinya ataukah untuk orang lain. Tidak peduli. Nah, sebagaimana kondisi mereka, orang-orang yang gila. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, demikian pula nanti dalam kehidupan akhirah ketika dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Mereka dibangkitkan dalam kondisi seperti keadaan orang yang kebingungan. Orang yang mabuk, goncang keadaannya. Nah, maka orang yang mengambil harta riba, tidaklah mereka berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan jin, syaitan, karena tekanan penyakit gila. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Yang demikian itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu seperti ya riba. Naam. Dan ini tidaklah muncul ucapan ini. Naam, keyakinan yang semacam ini melainkan dari orang yang jahil. Ya, yang betul-betul jahil, bodoh. Naam, atau dia dan orang yang buta jahil, pura-pura bodoh disebabkan karena begitu besarnya penentangan dia terhadap ya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan riba. Sehingga dia pun mengatakan dengan ucapan ini, ya, karena jual beli itu seperti riba, disamakan. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Allah menghalalkan jual beli. Kenapa? Karena di dalamnya, dalam jual beli ini terdapat kemaslahatan yang sifatnya umum yang akan didapatkan dirasakan oleh mereka manusia. Disebabkan karena begitu butuhnya manusia kepadanya. Karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesuatu yang ada ya pada orang lain. Naam. Ya. Terkadang dia punya harta tapi tidak punya barang. Bagaimana untuk mendapatkan barang tersebut dari saudaranya? Ataukah sebaliknya, dia punya barang tapi tidak punya harta dan kondisi dia membutuhkan harta untuk keperluan yang lainnya. Nah, ya. Yang mana tidaklah mungkin seorang bisa mendapatkan memperoleh sesuatu yang ada pada saudaranya dengan jalan yang benar kecuali dengan jual beli, maka sesuai dengan hikmah. Nah, maslahah untuk manusia maka disyariatkan, dihalalkan, diperbolehkan jual beli dalam rangka untuk memperoleh nah sesuatu yang menjadi tujuan yang diinginkan. Nah, ya, Allah menghalalkan jual beli karena kemaslahatan yang umum. Ya, butuhnya manusia ya kepada perkara tersebut. Naam, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Disebabkan karena di dalamnya terkandung kezaliman. Demikian pula akibat burung yang akan dirasakan, yang akan diperoleh di dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Dan barang siapa telah datang kepadanya, telah sampai kepadanya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala tentang haramnya riba, na'am, fantaha, kemudian dia berhenti meninggalkannya, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu. Wa amruhu inallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa saja yang kembali setelah sampai kepada nasihat, setelah sampai kepadanya, nah, bahwasanya riba itu sesuatu yang diharamkan, dia mengetahui hukumnya, tapi dia mengulangi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka, dan mereka itu kekal di dalamnya. Fatawa ada man ada ilar riba, kata beliau, sih, rahimallahu taala. Naam, fatawa'ada man ada ila riba ba'da an ja'athu mau'idah wa 'alimal hukma. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam ayat ini siapa saja yang kembali melakukan perbuatan riba setelah datang sampai kepadanya nasihat dan dia mengetahui hukum haramnya riba, tawa'adahu bil khuludi finnar. Allah mengancam orang tersebut ya, dia kekal di dalam neraka wal iyadu billah. Bal innahu tawa'ada fid dunya aidan bil haqq, bahkan juga nah Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba tersebut dalam kehidupan dunia ini ya, mereka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, naam, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba tersebut. In kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kalian tidak melakukannya, tidak berhenti meninggalkan riba, nah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan memerangi kalian. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerangi hambanya, ya. Nah, siapa yang sanggup untuk menghadapinya? Berbagai bencana, ya. Nah, yang akan dia dapatkan. Bala tentara Allah, semua apa saja yang ada di langit, demikian pula ada yang bumi ini, adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan berbagai macam bencana kepada hamba-Nya tersebut yang telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan musibah, penyakit, wabah yang belum ada obatnya, baik melalui lalat ataukah nyamuk, ya. Allah timpakan na'am badai, na'am banjir, gempa bumi, ya, dan yang lain sebagainya. Yang semua itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kalian tidak berhenti, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan memerangi kalian. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kalian bertobat, maka bagi kalian itu pokok harta kalian, tidaklah kalian berbuat zalim dan kalian tidak dizalimi. Naam, hadza yadullu ala 'idzami hadzihi jarimah. Ini menunjukkan tentang besarnya dosa ini, riba, wa anna min kaba'irid dzulum, dan riba termasuk dari dosa-dosa besar. Wal mubiqat, dan termasuk perkara yang akan membinasakan bagi orang yang melakukannya. Sebagaimana datang hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ijtanibu sab'an mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan. Qulna wa ma hunna ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, nah, apa perkara-perkara itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklum mal yatim wa tawalli yaumal zahfi wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat. 7 perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah subhanahu wa taala, wasihru, na'am sihir, wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, wa aklur riba, dan memakan harta riba, mengambil harta riba. Dan ini syahid dari hadis ini yang menunjukkan bahwasanya riba adalah salah satu perkara yang membinasakan. Wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumal zahfi, dia meninggalkan, lari dari medan pertempuran. Wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, kehormatan diri mereka, dituduh melakukan perbuatan keji. Nah, ya. Maka riba merupakan salah satu dari 7 hal yang akan membinasakan manusia ketika mereka terjatuh padanya. Fal mu'min yakbalu hadzal hukma. Maka seorang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia, adab yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi syariat Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah tetapkan untuk supaya hambanya itu meninggalkannya kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, maka seorang mukmin yakbalu hadzal hukma bin sirahin waridaw wa tasnim, seorang mukmin akan menerima hukum ini sehingga dia pun akan meninggalkannya. Naam, akan menjauhi perbuatan riba ini. Bin syirahin, dengan penuh kelapangan, waridho, penuh dengan keridhaan, wa taslim, ketundukan, kepatuhan. Naam. Terlebih dia memahami tentang hukuman yang akan diperoleh bagi mereka pelaku riba ini, baik dalam kehidupan dunia mereka, demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Naam. Ya, setidaknya dari ayat-ayat tadi ada beberapa hal yang naam menjelaskan kepada kita apa yang akan didapatkan, hukuman apa yang akan diperoleh oleh mereka para pelaku riba. Ya. Yang pertama, mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka seperti orang yang gila, ya, seperti orang yang kerasukan jin, dalam kondisi mereka kebingungan seperti orang mabuk, goncang keadaannya. Ya. Yang kedua, diancam kekal dalam neraka, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, maka mereka itu, ya, adalah penghuni neraka. Nah, mereka kekal di dalamnya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalam neraka. Nah, demikian pula harta yang mereka peroleh dari perbuatan riba tersebut akan dimusnahkan, akan dihilangkan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin athim. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan, ya. Nah, harta riba mereka. Harta yang mereka peroleh dari riba, Allah akan musnahkan, Allah akan hancurkan. Nah, ya, yang mana terkandung padanya dua makna, dua jenis. Ya, makna Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan, menghancurkan harta mereka yang mereka dapatkan dari riba. Nah, yang pertama yaitu apakah sifatnya, ya, itu hissiyah. Nam konkret nyata nampak bahwasanya hartanya itu musnah, hilang, hancur, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan berbagai macam bencana, musibah yang menyebabkan hilang dan musnahnya hartanya. Ima Allah akan timpakan kepadanya penyakit yang mengharuskan dia harus berobat sehingga menghabiskan hartanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Ataukah Allah akan timpakan musibah kepadanya, ya, kemasukan pencuri misalnya, diambil hartanya, ataukah dirampok, terbakar rumahnya, sehingga terbakar pula harta benda yang ada di dalamnya, dan yang lainnya. Nah, ya, maka riba menjadi sebab dia akan mendapatkan berbagai macam bencana yang menyebabkan akan dimusnahkan hartanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan, menghancurkan harta yang mereka dapatkan dari riba tersebut, dan Allah akan menumbuh kembangkan, ya, harta mereka ketika mereka mau bersedekah. Naam. Ya. Di mana? Naam, terkandung di dalamnya makna yang pertama yaitu Allah akan menghilangkan secara konkret nyata, ya, secara hissiyah. Betul-betul akan dimusnahkan. Yang selama ini dia kumpulkan hartanya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan, akan hilangkan dengan Allah menimpakan berbagai macam musibah-musibah, bencana-bencana yang menjadi sebab akan dihancurkan, akan dimusnahkan harta tersebut. Ditimpakan dengan berbagai macam penyakit, baik dirinya yang sakit ataukah keluarganya. Nah, pemasukan pencuri, waliyatu billah, perampok, ya, terbakar rumahnya. Nah, ataukah roboh, ataukah yang lain sebagainya, terkena banjir, gempa bumi. Nah, waliyatu billah. Nah, menjadi sebab mendapatkan sekian banyak bencana. Ya. Yang kedua yaitu secara maknawi. Nah, ya, meskipun dia hartanya banyak dan dia membelanjakannya, akan tapi tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dia belanjakan? Nah, apa yang dia keluarkan tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Bahkan kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimallahu taala, na'am, ya, itu justru akan semakin menambah dia untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Naam. Ya. Ini secara maknawi. Dihilangkan, dimusnahkan hartanya. Di mana Allah tidak menjadikan berkah hartanya. Keadaan dia seperti keadaan orang yang miskin, orang yang fakir, tidak memiliki harta. Karena hartanya dia simpan. Ya, yang nantinya untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya. Nah, ya. Ini hukuman yang akan dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Nah, belum lagi di dalam ayat tadi Allah mensifati dia dengan sifat kekafiran dan disifati dengan orang yang selalu berbuat dosa. Yamhaqullahu riba wa yarbis sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin athim. Dan Allah tidak mencintai setiap mereka orang-orang yang kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang Allah tidak mencintai mereka orang yang senantiasa berbuat dosa dan kemaksiatan. Allah mensifati dengan kekufuran. Allah mensifati dengan orang yang senantiasa berbuat dosa. Naam. Belum lagi dia akan mendapatkan permusuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasulnya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika mereka tidak menjalankan untuk meninggalkan riba, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan memerangi kalian, memerangi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan riba, dan juga dia pun akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, celaan, cercaan, dan akan dijauhkan dari rahmatnya. Sebagaimana datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam nam akilar riba wa mukilahu. Rasulullah melaknat sallallahu alaihi wasallam mereka orang yang mengambil harta riba. Nam dan berikan makan dengannya. Ya. Nah, maka seorang mukmin dia akan menerima hukum ini dengan penuh kelapangan, keridhaan, ketundukan dan kepatuhan. Terlebih lagi dia memahami bagaimana dampak buruk yang akan didapatkan. Baik dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Makanya tentunya semakin menundukkan dia terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan dan menerapkannya. Meninggalkan perbuatan riba. Wa amma ghairul mu'min fa innahu la yaqbalu. Adapun yang tidak beriman, maka dia tidak akan menerimanya. Wa yadhiqu sadruhu bi, dan merasa sempit dadanya. Wa rubbama yatahayyalu alai bi anwa'il hayal, dan terkadang dia berbuat dengan berbagai macam jenis hayal, tipu daya, makar dengannya. Li'annana na'lam anna fir riba kasbun mutayakkinan wa laisa fihi ayya mukhataratin, di mana kita memahami mengetahui pada riba di situ ada keuntungan yang jelas. Ya. Naam. Ada keuntungannya secara jelas, nampak, kelihatan. Nah. Tidak ada padanya unsur taruhan. Enggak akan mendapatkan keuntungan, tidak. Pasti akan mendapatkan keuntungan padanya. Lakinnau fil haqiqah kasbun li saksin wa dhulmun li akhar. Akan tanpa dekatnya pada riba tersebut adalah keuntungan untuk seseorang. Di sisi lain ada mendolimi terhadap yang lainnya. Nah, di sisi lain itu adalah merupakan perbuatan kedzaliman terhadap saudaranya, terhadap orang lain. Walihada qala Allah taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Nah, jika kalian tidak melakukannya, tidak berhenti dari perbuatan riba, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan merangi kalian, dan jika kalian bertobat, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Nah, ini 3 contoh yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala. Nah, terkait bentuk akhlak yang kedua dari seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan, demikian pula melaksanakannya. Dan tentunya ini berlaku ya, untuk syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka sikap seorang muslim, seorang mukmin dalam hal ini adalah berusaha untuk menjalankan, melaksanakan sesuai dengan taqah kemampuan na'am yang Allah berikan kepadanya, berusaha menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Salisan, yang ketiga dari bentuk akhlak seorang muslim, seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa min husnil khuluq ma'allahi ta'ala talaqi aqdarillahi ta'ala birridha wa sabr. Termasuk bentuk akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala, menerima ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah dengan penuh keridhaan dan kesabaran. Wa kulluna ya'lam anna aqdarallahi azza wa jalla allati yajriha 'ala khalqihi laysat kulluha mala'amah lil khalqi. Masing-masing kita mengetahui, memahami bahwasanya takdir-takdir Allah Azza wa Jal yang Allah jalankan, berlakukan kepada hambanya, tidaklah semuanya itu sesuai ya terhadap makhluknya. Bi makna anna minha ma yuwafiqu raghabatil khalq wa minha ma la yuwafiquhum. Artinya bahwasanya di antara takdir-takdir Allah yang Allah tetapkan untuk hambanya, ada yang mencocoki sesuatu yang menjadi keinginan makhluk tersebut, dan sebagiannya pula tidak mencocoki apa yang menjadi keinginan mereka dari hambanya. Fal marad masalan, seperti sakit misalnya. La yulaimul insan, maka tentunya ini sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan seseorang. Fal insan yuhibbu an yakuna afiyan, seorang tentunya dia suka mencintai dirinya dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit. Nah, siapa yang cinta dirinya itu ya dalam kondisi sakit? Nah, manusia semua yang menginginkan dirinya dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit. Wakadzalikal jahl la yulaimul insan, demikian pula kejahilan, bodoh, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Fal insanu yuhibbu an yakuna aliman, setiap manusia menginginkan dirinya itu memiliki ilmu, berilmu. Lakin aqdarullahi azza wajal tatanawwa li hikmatin ya'lamuha Allah azza wa jalla, akan tapi takdir-takdir Allah, ketetapan-ketetapan Allah azza wa jalla itu bermacam-macam sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui padanya. Minha mayula'imul insan wa yastarihu lahu bimuqtada tabi'atihi, di antaranya na'am ada yang itu sesuai dengan keinginan manusia, sehingga dia itu merasakan senang, bahagia, tenang, sesuai dengan tabiat ya. Nah, manusia tersebut mencintai, menyukai dirinya dalam kondisi sehat, berilmu, kaya dan yang sebagainya dari perkara-perkara kebaikan. Wa minha ma la yakunu kadzalik, dan di antaranya ada sesuatu yang Allah tetapkan terhadap manusia yang mereka na'am tidak menyukainya, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Fama wa husnul khuluq ma'allahi azwajan na'am ala aqdarillah, lalu apa bentuk akhlak yang mulia, adab yang baik terhadap Allah terkait terhadap ketetapan-ketetapan Allah azwajan. Husnul khuluq ma'allahi nahwu aqdarihi, maka akhlak yang mulia terhadap Allah ya, terkait terhadap ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Antardo bima na'am qadarullahu lak, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tetapkan padanya. Ta'lam anna subhanahu wa taala ma qadaruhu illa li hikmatin azimah, engkau mengetahui bahwasanya Allah taala Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan kecuali karena hikmah yang agung. Li hikmatin azimah wa ghayatin mahmudah yastahiqu 'alaiha alhamdu wa syukru. Ya, tidaklah Allah menetapkan sesuatu melainkan padanya hikmah yang agung, tujuan yang mulia, yang layak untuk memuji dan bersyukur atas semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala hadza fa inna husnal khuluq ma'allahi nahwu aqdarihi. Atas dasar ini maka akhlak yang baik, yang mulia terhadap Allah, na'am, terkait terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, huwa an yaridul insan wa yastaslimu wa yatma'innu, di mana seorang itu ridho, menerima, pasrah terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza imtadahallahu sabirin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang bersabar dari karena hamba-Nya. Ketika mereka mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh benar-benar kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta benda, hilangnya jiwa, baik dari kalangan temannya, kerabatnya, keluarganya, anaknya, wa thamarat, demikian pula berkurangnya buah-buahan. Wabashir sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mereka orang-orang yang ketika mendapatkan cobaan ujian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada-Nya. Nah, ini sikap akhlak yang baik yang mulia seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, terkait terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan, menakdirkan sesuatu melainkan di sana ada hikmah-hikmah yang begitu besar, tujuan yang terpuji. Meskipun takdir tersebut sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan manusia, sesuatu yang dia benci, maka sungguh di sana ada hikmah yang besar, tujuan yang mulia di balik na'am cobaan ujian tersebut. Dengannya Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan hamba-Nya yang selama ini mungkin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan cobaan ujian tersebut untuk sadar kembali ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allam yarji'un. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan ulah-ulah manusia, dosa-dosa mereka, yang kemudian Allah menimpakan cobaan ujian sedikit ya akibat dari perbuatan dosa mereka. Naam liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allam yarji'un. Allah menimpakan sebagian dampak dari perbuatan dosa mereka dengan ujian, cobaan-cobaan ya, bencana yang terjadi di muka bumi ini. Tujuannya la'allam yarji'un, boleh agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menimpakan bencana, cobaan, ujian kepada hamba-Nya. Naam, di antara hikmahnya untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Yang namanya ujian, cobaan terus akan dialami oleh setiap manusia, setiap muslim, setiap mukmin, laki ataukah wanita. La yazalul bala bin mukmin wal mukminah hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa cobaan, ujian itu akan menimpa hamba-hamba Allah yang beriman, laki ataukah wanita. Nah, hingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak ada dosa yang ada pada dirinya. Karena dengan cobaan-cobaan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Demikian pula terkadang dengan cobaan ujian tersebut Allah akan meninggikan derajat hamba-Nya. Nah, demikian pula sebagai bukti Allah cinta terhadap hamba-Nya sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Siapa yang ridho, siapa yang bersabar atas ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan dari kesabarannya. Dan siapa yang berkeluh kesah, tidak bersabar, dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan siang hari ini. Kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya bismillahirrahmanirrahim taala. Wa akhiru da'un alhamdulillahirabbil alamin sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.